Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang lam zaidah, bagaimana dhabitnya? Muhammad. Naam. Taib. Al-waqi'ah ba'da fi'lin muta'addi. Wa yuqal fi al-Qur'an bimada Abdullah yuqalu na'am lam za'idah yusama bi silah wa tau'in na'am. Kama akhadna amsi aydan masalah wujubu idhari an. Mata hadha Ahmad. Idha kanatil lam makrunatan bila atau awla faqad ha la mukai pengin bilang Arabia bilang Indonesia apa. Yang bergandeng mana? Yang bergandeng apa? Lam zaidah dan lam zaidah dan lam. Pembahasannya sekarang berhubungan dengan lamnya ini. Taim, lamnya ini bagaimana? Kondisi naam berhubungan dengan lam. Nah, yang di situ annya wajib dinampakkan. Apa kalam Ibnu Hisham di sini maksudnya? Jika bagaimana? Jika bagaimana? Apabila lam bergandeng dengan lah, maka wajib dinampakkan an sebelum lam. Jika banyak fiilnya, jika fiil yang masuk padanya lam tersebut apa juga bergandengan dengan la, tapi bergandengan dengan la, maka wajib dinampakkan apa an setelah lam, jadi li'an. Tayyib. Kemudian la-nya ini punya berapa kemungkinan? La yang masuk pada fi'il tersebut. Tengah dia. Dua kemungkinan yaitu nafiah dan la nafiah atau la zaidah. Nah, ada dua kemungkinan. Dan pada kedua kondisi ini nah, wajib dinampakkan apa? An. Alasannya apa? Nampak Umar. Tidak dinampakkan akan terjadi ketimpangan pada lafaz. Nah, maka mengakibatkan nah ketimpangan pada lafaz dan menunjukkan rikakah yaitu nah suatu lafaz yang tidak bagus yang bertentangan dengan prinsip utama dalam bahasa Arab. Makanya wajib dinampakkan an, sehingga menjadi pembatas antara lam dan la. Tapi menjadi li'alla. Untuk contoh, nam la nafiah ini banyak. Nah, di antaranya apa? Abdullah. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Tapi kemarin kita belum dibaca i'rabnya. Mansubun bi an wa alamatun nasbihi al fathah lin nas jar majrur muta'arifan bi mahdhufi hal min hujjah bi mahdhuf mahdhufi hal hal min hujjah au li alla yakuna lin nas bisa sebagai khabar yakun. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Itu yang mudah. Ya, yakuna linnas. Atau juga apa bisa sebagai apa hal untuk hujjah. Li'alla yakuna na'am hujjatun linnasi 'alallah. Tapi baca dulu kondisi yang pertama juga. Muta'alliqan bima ta'allaqa bihi al-awwal wa yajuzu an yaj'ala lin-nas muta'alliqan bi mahdhufi hal min hujjah wa adamma muta'alliqan bi mahdhufi khabar yajuzu al-aks. Baik, berarti maksudnya wa yajuzu al-aks bagaimana maksudnya? Baik, yajuz an yaj'ala linnas muta'alliqan bi mahdhuf hal min hujjah. Tayyib, hal dari hujjah. Li an la yakuna, kalau kita urutkan dari isimnya, nam li an la yakuna hujjatun linnasi 'alallah, berarti 'alallah muta'alliq bi mahdhuf khabar, ya tidak. Atau aks, berarti aks yaitu 'alallahnya. Ya li'alla yakuna hujjatun 'alallahi linnas. 'Alallah sebagai apa? 'Alallah muta'alliqan bi mahdhuf khabar. Apa? Hal dari hujjah. Kemudian linnas, nam itu sebagai apa? Khabarnya muta'alliq bi mahdhuf khabar. Ini maksud wa yajuzul 'aks. Terus والمصدر مؤول من أن وما دخل عليه في مخل الجر والجر مجرور متعلق بنمذر على المختار عند البصريين ومبشر على المختار عند الكوفيين فإن المسألة من باب التنازع ويجوز أن يتعلق بفعل محذوف أي arsalnahum lidzalik. Baik. Untuk yang terakhir, arsalnahum lidzalika li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah. Nah. Berarti lam apa di sini? Lam apa? Li'alla pada lam itu lam apa? Hah? Itu la. Li'alla. La. Sekarang lamnya. Kalau la di sini, nah itu la nafiyah. Kalau lamnya, apa? Nama. Semuanya lam jar lah. Kita sedang berbicara tentang lam yang jar lah. Tapi telah kita lewati ada tiga jenis lam. Ta'liliyah, kemudian akibah dan zaidah. Ini lam yang jenis mana? Zaidah. Nah, yang lainnya apa, Pak Umar? Ta'liliyah. Karena sebagai ta'lil menyebutkan hikmah. Nah, hikmah apa diutusnya para rasul, ya tidak? Hikmah diutusnya para rasul. Berarti ini enam lam ta'liliyah, atau lebih bagus lagi kita sebut apa? Lamul hikmah. Nah, itu hikmah diutusnya para rasul, diantaranya adalah untuk apa? Untuk memutus alasan dari manusia. Ya, kan mereka tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, minta undur dan seterusnya, karena sudah diutus para rasul yang mubasysyirin wa mundzirin. Nah, kemudian untuk la yang zaidah. Dan ini harus lebih jeli ya Hanifillah untuk mengetahui itu zaidah atau tidak, ya. Nah, melihat konteks. Sebagaimana disebutkan di sini, li alla ya'lama ahlul kitab. Kalau la nafiyah jelas tidak mungkin, karena kan bertentangan dengan apa? Dengan makna ayat. Nah, sehingga la di sini la zaidah, atau lebih bagus sebagai bentuk ta'addub. Nah, bikalamillah silah wa tauqin. Dan maknanya li ya'lama ahlul kitab. Nah, ya Rabbnya Muhammad. Jadi yang nasibat lah sebab bertukar air zaitun wakila air zaitun karya mahkota ya lama fil mudar mansubun di an walam tunas bi alfatul mubarak anlu ta il makul walam turafidi anlam tunas mubarak walam bab kitab bahwa nilai itu dalam jadi al-kasra wal masdar muawwal min an wa ma dakhala alayhi fi hadhihi jarri fi hadhihi jarri man ichar bi madha fi hadhihi jarri fi bi li alla ya'lama ahlul kitab an wa ma dakhala alayhi fi hadhihi jarri. Yang menjadikan dia jar, kenapa kalau kita katakan fi mahalli jar? Bilam, ya tidak? Ya. Lam yang depannya sendiri itu lam ta'lil. Dan sampai lupa. Nah. Terus takdiru a'lamu kumullah bidhalika liya'lama ahlul kitab. Nah, mentakdir a'lamakumullah bidhalik liya'lama ahlul kitab. Tayyib. Ini kemarin. Sekarang poin berikutnya ikhwani fillah. Seandainya lam tersebut didahului dengan apa? Kaun yang sifatnya madhi dan manfi, maka wajib an disembunyikan. Kemarin kita berhenti di sini. Nah, baik itu madhinya secara lafad dan makna, memang apa lafadnya? Lafad madhi yaitu kana. Atau secara makna saja. Taim. Secara makna saja. Berarti apa? Fi'ilnya fi'il mudhari'. Naam, fi'il mudhari' yaitu yakun. Bagaimana kalau fi'il mudhari' bisa bermakna mandi? Yaitu tatkala zamannya di apa? Diubah oleh lam. Yang karena fungsi ini lam disebut huruf apa? Karena dia mengubah zaman mustaqbal pada fi'il mandi menjadi mengubah zaman mustaqbal pada fi'il mudhari' menjadi zaman madhi, disebut lam huruf apa? Huruf apa? Qalbin, ya. Disebut harfu qalbin. Diingat-ingat. Qala Ibnu qala Syekhuna hafizahullahu taala inda qawlihi walau kanatil lam masbuqatan bikaunin madin aina kas kama huwa mutabadir li anna isti'malan naqisa akthar. Ini sudah kemarin, ini yang belum mana ini? Kedua sudah. Kalau memang apa yang paling banyak penggunaan naam tayyib kaun di sini adalah datang dalam bentuk apa? Fi'il yang naqis yang membutuhkan mubtada dan khobar, bukan fi'il dan fa'il, bukan apa? Fa'il. Kemudian manfi, ya, penafian ini hanya dengan apa? Dengan dua saja, yaitu ma atau lam. Kenapa kemarin? Karena lam, nah, untuk penafian mustaqbal. Baik. Kemudian apa? La, penafian untuk selain mustaqbal sedikit. Nah, adapun lama, walaupun dia untuk menafikan madhi, tapi apa penafian tersebut bersambung dengan apa zaman hal. Sehingga yang sesuai untuk persyaratan harus madhi, ya penafiannya dengan ma atau lam. Tayyib. Wajaba inmaru'an hadha huwa al-mashhur wa huwa madhhabul bashriyin wa khabaru kana indahum mahdhuf wal masdar muawwal min an al mudbarah wa ma dakhalat alayhi majrurun bil lam muta'alliqun bi khabari kana al mahdhuf. Waktan dir ma kana Allahu muridan li hadha. Tayyib. Ini kok tiba-tiba mana lafaz yang dimaksud? Nah, di sini tentang wajibnya itmar'an pendapat yang masyhur di kalangan Basriyin. Dan khabar kana mahdhuf untuk semisal contoh maka nallahu li'adzibahum tayyib. Kita ambil ini. Maka ya khabar kana berarti di sisi Basriyin mahdhuf. Maka nallahu li'adzibahum wa anta fihim. Wal masdar muawwal min an mudmarah wa ma dakhalat alaihi majrurun bil lam. Muta'alliqun bi khabar kana al mahdhuf. Wa taqdir ma kana Allahu muridan li hadha. Berarti di sisi Basriyin nam harus didatangkan apa khabar di, ada khabar yang mahdhuf yang ditakdirkan di sini dengan apa? Muridan. Berarti apa? Untuk ayat maka nallahu liya'adzibahum wa anta fihim. Jadinya maka nallahu muridan li ta'dzibihim. Naam li ta'dibihim ya li an yu'adzibahum. An-nya ini harus disembunyikan, ya tidak. Wa dalilu ala hadza taqdir annahu qad jaa'a musarrahan bihi fi ba'di kalamil Arab. Naam fi ba'di kalamil Arab datang apa secara sharih. Naam taqdir tersebut dimunculkan. Qala samauta wa lam takun ahlan litasmu. Walakinnal mundayya'a qad yusabu. Sarraha bil khabari alladhi huwa ahlan ma'a wujudil lam wal fi'il ba'daha. Naam. Engkau apa samauta, yaitu engkau naik padahal engkau dalam keadaan engkau bukan apa? Bukan ahli untuk bisa naik, yaitu mengangkat dirimu. Tayyib. Akan tapi al-muntaiya orang yang nah, memang disia-siakan terkadang tertimpang seperti ini, yaitu apa? Menaikkan dirinya padahal dia tidak pantas. Ya kan? Ini celaan untuk mereka-mereka ikhwanifillah yang apa? Tasaddur qabla ta'ahul, yang ingin muncul, ingin naik dalam keadaan belum memiliki ahliyah. Syahidnya apa? Walam takun ahlan litasmu. Nah, di sini ahlan dimunculkan sebagai khabar bersamaan dengan adanya lam dan fi'il. Fi'ilnya litasmu. Wadhabal kufiyun illa anna nasiba huwa lamu nafsuha la an mutmarah. Ini masyhur pendapat kufiyin. Mereka apa? Bahwasannya lam itu memang yang menasabkan. Karena lamu ta'lil, nah di sisi mereka apa? Yang menasabkan dengan sendirinya tanpa bantuan an. Wa anal fi'la ay al jumla al fi'liyah fi mawdi'i nasbin khabar kana walamu za'idatan lita'kid. Wahtajum biqaulihi laqad adalatni ummu amrin walakakun maqalataha ma kuntu hayyan li asma'a. Jadi pendapat Kufiyun yang menasamkan lam itu sendiri dan tidak ada an yang disembunyikan di situ. Dan jumlah fi'liyah nam setelahnya nam dia ba fi mawdhi'i nasbin khabar kana. Berarti untuk contoh, nam maka Allahu li'adzibahum wa anta fihim, menurut Kufiyun apa? Li'adzibahum ini lam yang menasamkan nam. Lam itu yang menasabkan yu'adziba. Kemudian jumlah fi'liyah nam li yu'adzibahum fi mahalli nasbin khabar kana. Dan lam za'idah li ta'kid. Tayyib. Berarti kalau menurut mereka takdirnya apa? Maka Allahu mu'adziban. Ya. Mu'adziban lahum. Karena an na'am. Yaitu pada jumlah li'adzibahum menurut mereka sebagai khabar. Mereka tidak katakan muta'alik di bahdu khabar, tapi memang itu khabarnya, sehingga lam di situ lam za'idah saja. Idlau kanat an hiyan nasibah lalazima takdimu ma'mu disilatiha. Tayyib. Atau tayyib menurut kufiyin afan. Kalau di situ tidak ada an, ya tidak. Menurut kufiyin tidak ada an, sehingga tidak bisa ditakwilkan ke masdar. Berarti lamnya seakan-akan tidak ada saja. Sehingga apa menurut Kufiyin? Naam. maka nallahu yu'adzibahum wa anta fihim. Maka nallahu yu'adzibahum wa anta fihim. Berarti yu'adzibahum, nah ini menurut mereka apa? Nam jumlah fi mahalli apa? Nasbin khabar. Ini bedanya dengan basriyin. Menurut mereka seandainya an itu yang menasabkan lazima taqdimu ma'muli silatiha wa dzalika mumtani'. Sebab kalau an itu adalah nasibah melazimkan apa harus dikedepankan ma'mul silahnya dan ini terlarang. Taim. Wa ujiba bi anna maqalataha ma'mulun limahdhufin yufassirul madhkur aw annahu darurah kama fi qawli sya'ir kana jazai bil asa an ajlada. Wa yudha'ifu qawla al-kufiyyin bi anna lam za'idah ta'malul jar fil asma' wa awamilul asma' la ta'malu fil af'al. Wa ajaba ba'duhum bi annahum la yusallamuna hadhil kulliyah aw anna al-qa'idah aghlabiyah. Tapi ini khilaf antara Basriyin dan Kufiyyin. Alasan Kufiyyin kenapa kok tidak butuh an mutmarah di sini, karena kalau an itu nasibah maka melazimkan apa dikedepankannya ma'mul na'am dari silahnya. Tayyib. Mana ini? Na'am. Berarti apa? Kalau an itu yang nasibah sebagaimana takdir yang didatangkan oleh Basriyin, maka nallahu apa tadi? Muridan. Na'am. Apa? Lihada. Maka nallahu muridan lihada. Yaitu maka nallahu muridan lita'dibihim. Tayyib. Ini mengakibatkan dikedepankannya makmul daripada silahnya, yaitu muridan dikedepankan dari silahnya. Dan ini terlarang. Taim. Cuman dijawab ya bahwasanya terlarangnya tersebut nah pada kondisi apa? Untuk mahdhuf. Nah, ujiba bi anna maqalataha ma'mul li mahdhufin yufassirul madhkur. Tayyib, perkataan tersebut ya, bisa dipakai untuk apa mahdhuf yang menafsirkan al-madhkur, sesuatu yang disebutkan atau dibawa pada kondisi darurat. Dan di antara yang melemahkan pendapat Kufiyyin bahwasanya lam zaidah tidak beramal jar. Tayyib. Bi anna lam zaidah nam hanya beramal jar pada isim. Tayyib, ulangi. Bi anna lam zaidah ta'malul jar fil asma. Dan amil-amil pada isim tidak apa beramal pada fi'il. Sehingga kalau dikatakan lam di sini yang menasabkan nah beliau antibahum tidak bisa diterima karena lam nah, di sisi mereka lam za'idah. Dan lam za'idah hanya beramal pada isim. Cuman masih dijawab lagi oleh Kufiyyin, itu kaidah tidak bisa kita terima secara totalitas. Nah, karena kaidah itu kaidah aglabiyah saja. Ada kondisi di mana lam tersebut masuk pada fi'il menurut mereka. Al-muhim ikhwani fillah khilaf. Nah, di kalangan nuha dalam masalah ini. Cuman yang paling mudahnya dan nah, menjadikan kaidah serempak apa yang dipilih oleh apa? Basriyin. Nah, bahwasanya lam di sini na'am dia apa? Lamul jarrah masuk pada an mutmarah. Tapi di sana ada an mutmarah yang disembunyikan dan wajib hukumnya disembunyikan lam tersebut. Tanbih fuhima min qawlihi yakunu madin ila akhirih. Nah, kasru dhanika ala kana khilafan liman ajaza fi akhawatiha qiyasan nahu ma asbaha zaitun liyadriba amra. Walam yusbi Zaidun liyadriba amra. Di sini tanbih dipahami berkata Ibn Hisham ikhwanifillah masbuqah bikaunin madhi. Nah, bahwasanya yang dipakai hanya kana saja. Nah, berbeda dengan orang-orang yang membolehkan akhwatnya juga dengan alasan kias. Seperti apa kana teman-temannya apa asbaha, na'am, amsa dan seterusnya. Sebagaimana contoh di sini. Na'am. Waliman ajaza fi dhanantu aidha qiyasan nahu ma dhanantu Zaidan liyadriba amra. Lam adunna Zaidan liyadriba amra. Qala Abu Hayyan wa hadha kulluhu tarkibun lam yusma fa wajaba man'u. Jadi, na'am, di sini juga kita pakai kaidah ikhwanifillah. Walaupun secara kias harusnya bisa karena apa? Na'am, akhwat kana juga beramal seperti kana. Cuman kenapa kok di sini dikhususkan dengan kana? Dikarenakan apa? Sama. Tidak pernah didengar dari orang Arab menggunakan selain kana. Sebagaimana pula dalam Al-Qur'an tidak datang yang demikian kecuali apa? Dengan kana. Makanya dikhususkan oleh Ibn Hisham bikaunin maldi. Qala fi tasrih wa wasa'a ba'duhum ad-da'irata fa jazza dhalika fi kulli fi'lin na'am taqaddamahu nafyun nahu ma ja'a Zaidun liyaf'ala kadha. Tayyib. Dan berkata di at-tasrih sebagian mereka apa memperluas, nah memperluas lingkaran dalam artian perkara ini diperluas sehingga membolehkan semua fi'il yang apa didahului dengan nafi. Seperti contoh maka ana Zaidun liyaf'ala kada. Qala Abu Hayyan wa hadha fasid li'anna hadhihi la mukai. Naam. Tayyib. Karena di sini adalah lam kai. Sedangkan pembahasan kita apa? Pembahasan kita di sini. Hah? Lan apa? Lam ini yang diperselisihkan. Taim. Taim lam zaidah atau juga sebagiannya mengatakan dengan apa? Lam juhud. Taim. Dinamakan dengan lamul juhud. Taim. Kemudian untuk i'rab maka Allah li'adzibahum wa anta fihim. Perhatikan ma al-wawu wa ma al-wawu isti'nafiyah ma nafiyah. Kana fi'il madhi wadih naqis. Allah labdal jalalah isim kana marfu'. Li'adzibahum lam lamul juhud. Taim. Dan dari isi amalan dia tidak beramal. Nah, tidak beramal. Tapi yang beramal adalah an mudmarah na'am wujuban. Yu'adziba fi'il mudhari' mansub bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Yu'adziba hum dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal masdarul mu'awwal min an wa ma dakhalat alaihi majrurun billam. Berarti masdar muawalnya apa? Ta'dzim. Naam. Ta'dzibihim. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi khabar kana al mahdhuf. Wa taqdiru 'inda al basriyyin ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Wa anta al-wawu wawul hal anta dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Kalau mau dirinci berarti apa dhamirnya adalah an kemudian ta harfu khitab. Naam harf khitab. Fihim ya jar wa majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar mubtada. Wa jumlah wa ma kana musta'nafah. Wa jumlah wa anta fihim fi mahalli nasbin hal minal maf'ul. Ya minal maf'ul dari apa? Ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim. Hal dari apa? Maf'ulnya mana maf'ul dari? Hum. Nah, liya'adzibahum. Itu apa? Allah tidak akan mengazab mereka dalam keadaan engkau berada di tengah-tengah mereka. Berarti keadaan apa? Mereka itu ada engkau di tengah-tengahnya. Ini maksudnya. Adapun untuk ayat berikutnya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, yang di sini dengan yakun. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, yakun fi'lun mudhari' naqis majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Na'am wa hurrika liltiqa'i sakinain. Ini jelas lam yakunillah. Allah alhamdul jalalah ismi yakun liyaghfira lam lamul juhud. Yaghfiru fi'l mudhari' mansub bi an mudmaratan wujuban ba'da lam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Lahum jar wa majrur muta'alliqan bi yaghfir wal masdar muawwal min an wa ma dakhalat alayhi fi mahalli jarrin. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhuf khabar yakun. Wa jumlah lam yakunillah fi mahalli raf'in khabar inna min qawlihi innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra. Naam. Khabarnya apa? Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Naam. Kemudian kalau ditakdirkan menurut takdir basri ini berarti bagaimana? Zakaria. Maka Allah atau lam yakunillah muridan apa? Limaghfiratihim. Nah, atau nah, lam yakunillahu muridan lighufran. Nah, lighufranihim. Didatangkan dalam khabar yang mahdhuf yaitu muridan. Wa tusamma hadhihi lam lam al-juhud. Wal juhud fil lughah inkaru ma yu'raf. La mutlaqul inkar. Jadi mengingkari sesuatu yang diketahui, bukan sekedar pengingkaran saja, ini makna juhud. Jadi dalam keadaan dia sudah tahu, wajahadu biha wastaiqanaha anfusuhum, tentang keadaan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa 'alahum aradun nafyal mutlaq fa huwa min idlaq ismil khas wa iradatul wa na'am. Fa huwa min adraki ismil khas wa iradatil 'am. Wa ma hadha al aula an yuqal lamun nafi aw lamul inkar. Tapi asalnya panifilan yang namanya juhud apa? Pengingkaran sesuatu yang diketahui. Cuman mereka menginginkan di sini apa? Penafian secara mutlak. Sehingga ini termasuk apa? Penggunaan nam suatu isim yang khusus dan diinginkan apa? Umum. Karena makna juhud khusus untuk apa? Ingkar ma yu'raf. Oleh karena itulah bersamaan dengan ini yang lebih utama untuk dikatakan lamun nafi atau lamul ingkar. Taib. Wa ila ta'rifi lamil juhud asyara man qala wa kullu lamin qablahu ma kana aw lam yakun fa lil juhudi hana. Pokoknya lam yang jatuh setelah apa? Makana ulam yakun. Ini tobitnya. Pada hakikatnya ya dia nafi atau pengingkaran. Taib. Ini seputar lamul jahud yang setelahnya berarti apa? Harus ada apa? An mudmarah wujuban. Dan untuk khabar dari kana itu apa? Mahdhuf atau muqaddar taqdiruhu muridan. Baik. Naktabi bihadza. Subhanallah.